Aja nangis wae nganti entek luwe, masalah kuwi ra cukup mung ditangisi, tetep lakoni wae pasti ana dalane. Masalah wong urip mesti duwe masalah. Senyuman hidup indah bila kau menang.